warahmatullahi wabarakatuh. Menyentuh jenazah yang sudah diwudu dan bukan mahram, apakah batal wudunya? Apakah haram juga? Hukumnya haram dan membatalkan wudu. Kalau dia beda jenis, kalau sesama jenis ya enggak batal. Kenapa ngomong jenazah masih begini? Tetapi yang batal dan yang haram itu yang hidup saja. Yang sudah meninggal tidak batal wudunya dan tidak dosa. Kan dia enggak bergerak. Ya. Jadi yang batal itu yang menyentuh. Kalau dia bukan mahram, misalkan jenazah perempuan, dia laki-laki, mungkin dia seperti adat di Pontianak, ini kan Bapak mencium jidatnya ya, kalau sebelum dianu mencium jidat. Enggak boleh, kalau bukan mahram enggak boleh. Di samping kamu haram, juga batal wudunya. Kesian jenazahnya. Dia enggak ngelakuin apa-apa gara-gara ini dapat dosa kan? Ya cukup dilihat, enggak perlu dicium, enggak perlu disentuh, cukup didoakan, dilihat, selesai. Bahkan enggak dianjurkan melihat wajah jenazah itu, enggak dianjurkan. Dan kalau ada jenazah, tutup wajahnya. Enggak perlu dilihat. Ya, cuman karena untuk meluruskan adat di kampung ini memang enggak susah. Walaupun tidak haram, cuman dianjurkan jika meninggal enggak perlu di, apalagi yang melihat bukan mahram. Yang meninggal perempuan, laki-laki yang lihat, buka sementara pengen nengok wajahnya. Emang kenapa? Kak, ya. Kak, itu bukan mahram, kelihatan rambutnya. Kesian orang sudah di alam sana, tinggal dibalas perbuatan. Jadi kalau menyentuhnya haram kita karena dan membatalkan wudu, tapi jenazahnya enggak batal, jadi enggak perlu diwudukan lagi. Jenazahnya enggak perlu diwudukan lagi, enggak perlu dimandikan lagi. Nah, lebih baik kalau ada jenazah tadi itu yang saya katakan tidak perlu dilihat, tidak perlu dibuka, ditutup, nah, tutup tubuhnya, tutup juga aibnya. Jadi jangan pernah membicarakan kejelekan jenazah. Ini tada. Begitu ada keganjilan sedikit, wih itu dosa dia di dunia roh. Itu dia tuh pelit dulu. Aku minjam koko tak kasih. Nah, ini tidak boleh. Kata Nabi, tidak boleh mengejek orang yang meninggal, tidak boleh, haram. Kenapa? Karena mereka sudah mendapatkan balasan mereka di alam sana. Baik dan jelek sudah dibalas, jangan diomongin lagi. Tidak boleh. Nah, itu ya. Wallahu a'lam bishawab.